إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita hamba-Nya yang beriman ahlu sunnah. Memilih kita sebagai muslim yang ahlu sunnah. Karena sebuah kebanggaan yang luar biasa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi menjadi muslim ahlu sunnah. Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mendengar ada orang yang berdoa, Allahumma amitna alal Islam, ya Allah wafatkan diriku dalam kondisi muslim. Kata Imam Ahmad, belum cukup, perlu ditambahi wa ala sunnah, dan juga kita harus berharap kepada Allah agar kita diwafatkan jadi muslim ahlu sunnah. Banyak orang mengaku muslim namun dia tidak sejalan dengan prinsip sunnah yang diajarkan Nabi SAW. Ada berbagai macam sekte, ada berbagai macam aliran sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, di mana kaum muslimin terpecah menjadi 73 golongan. Dan mereka yang selamat, kata Nabi SAW, makana ala mithli anal yauma wa ashabi. Mereka adalah orang yang berpegang teguh sebagaimana prinsip yang aku ajarkan dan yang disampaikan oleh para sahabatku. Hadirin yang dimakan Allah, semakin jauh dari zaman nubuwah, maka potensi munculnya penyimpangan akan semakin besar. Karena kesesatan yang lama yang muncul di masa silam belum berakhir. Kemudian manusia membuat kreasi yang baru, muncullah kesesatan yang baru, sehingga bercampur antara kesesatan yang lama yang belum hilang dengan kesesatan yang baru. Karena itulah Rasulullah SAW pernah menyebutkan, orang yang istiqamah di atas jalan kebenaran di akhir zaman seperti manusia yang menggenggam bara api. Rasulullah SAW bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun al-mutamassiku bidinihi, al-mutamassiku bidinihi kal-qabidi 'alal jamri." Akan datang satu zaman di tengah manusia, orang yang berpegang teguh di atas kebenaran itu ibarat orang yang menggenggam bara api. Anda bisa perhatikan, mereka yang menggenggam bara api rasanya menyakitkan, semuanya serba panas. Namun ketika bara api itu dilepaskan, dia akan mati, lambat laun akan menghilang suasana apinya. Seperti itu pula agama. Ketika Anda sabar memegangnya meskipun harus mengalami berbagai macam ujian, maka cahaya Islam akan selalu menyala dalam hati kita. Namun kalau itu kita lepaskan karena kita ikut arus atau karena mengikuti kesesatan, maka lambat laun cahaya itu akan menghilang dari hati kita. Hadirin dimakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara penyebab terbesar mengapa banyak orang lebih mudah untuk mengikuti penyimpangan yang disebarkan oleh sebagian tokoh yang tidak bertanggung jawab adalah adanya prinsip di tengah masyarakat bahwasanya siapapun yang memiliki pendapat tertentu, siapapun yang mengikuti pendapat tertentu, maka jika pendapat itu salah, dosanya akan ditanggung oleh tokohnya, dosanya akan ditanggung oleh ulama dan kiainya. Prinsip semacam ini tidak benar. Berkali-kali dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena ketika kita mengambil sebuah pendapat, siapapun dia, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak pernah mengajarkan pengikut akan lepas tanggung jawab karena semuanya ditanggung oleh orang yang diikuti. sehingga Anda tidak boleh berprinsip yang penting saya ada ulamanya. Pendapat saya salah enggak masalah, yang penting saya sudah ada panutannya. Nanti yang nanggung dosa adalah pemimpin saya atau panutan saya. Ini tidak pernah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi." Ingat pada hari di mana orang-orang zalim, yaitu orang-orang yang sesat, mereka gigi jari karena menyesat. Yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Mereka mengatakan, andaikan dulu saya mengikuti jalannya Rasul yang dia membimbing saya ke jalan yang lurus. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Sungguh andaikan dulu saya tidak mengikuti fulan, tokoh yang sesat itu, dan tidak menjadikannya sebagai kawan dekat. Karena itulah hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Kamus yang ada di masyarakat, kalau kita memegangi satu pendapat, nanti semua akan ditanggung oleh imamnya, oleh tokohnya, oleh orang yang mengatakan pertama, ini tidak benar. Masing-masing di antara kita juga akan bertanggung jawab atas setiap pendapat yang kita ikuti, atas setiap pendapat yang kita miliki. Karena itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejak masa silam, para ulama mengingatkan kepada kita, tidak semua orang layak untuk diambil ilmunya. Tidak semua orang layak untuk dijadikan sebagai sumber ilmu. Karena ketika kita belajar agama, hakikatnya kita sedang membangun ideologi. Sehingga ideologi kita tergantung dari siapa kita mengambil ilmu. Imam Muhammad bin Sirin, seorang ulama tabi'in, muridnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Muhammad bin Sirin pernah mengatakan, "Al-ilmu minad-din, al-ilmu minad-din, fandur amman ta'khudhuna dinakum." Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil sumber agama. Orang yang menyampaikan kesesatan tentu saja tidak bisa dijadikan sebagai sumber ilmu. Anda tidak boleh berprinsip yang penting kan yang bicara pertama bukan saya hanya mengikuti orang ini, maka nanti tanggung jawab terserah dia. Al-ilmu minad-din, ilmu itu bagian dari agama. Fandur amman ta'khuduna dinakum. Karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Belajar ilmu agama sama dengan membangun ideologi. Ketika Anda salah memilih guru, maka Anda memiliki ideologi yang menyimpang. Karena itulah hadirin bahkan Allah, kesadaran semacam ini dibangun oleh para ulama di masa silam. Kita bisa lihat pernyataan Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau memberikan pujian kepada gurunya Imam Malik bin Anas karena kesungguhan Imam Malik untuk mengajarkan sunnah. Imam Syafi'i mengatakan, raditu bi Malikin ay yakuna hujjatan baini wa bainallahi ta'ala. Aku telah ridha untuk menjadikan Imam Malik sebagai hujjah antara diriku dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau memahami, beliau mengetahui bahasanya mengambil guru akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadirin bahkan Allah. Allah juga ceritakan di ayat yang lain di surat Al-A'raf ketika Allah menyebutkan kondisi penduduk neraka yang satu sama lain saling menyalahkan karena satunya menjadi korban bagi yang lainnya. Satunya mengikuti pendapat yang lainnya sementara pendapat itu adalah pendapat yang menyimpang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat ukhrahum liulahum. Orang yang masuk neraka kedua, orang yang masuk neraka belakangan, mereka berkata kepada orang yang masuk neraka lebih dulu, yaitu pemimpinnya, Rabbana haulai adalluna. Ya Allah, orang-orang itulah yang menyesatkan kami. Fa'atihim adaban di'fa. Karena itu berikanlah siksaan yang lebih parah lagi, yang berlipat ganda, minan nar, dari azab neraka ini. Apa kata Allah? Alasan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah mengatakan, likullin di'fun walakin la ta'lamun. Masing-masing akan dilipatkan hukumannya meskipun kalian tidak mengetahuinya. Wa qalat ulahum li ukhrahum. Kemudian para tokoh dan pemimpinnya mengatakan kepada para pengikutnya, fama kana lakum alaina min fadlin. Kalian tidak punya kelebihan sedikit pun dibandingkan kami. Kita sama-sama penghuni neraka, kamu tidak lebih mulia dibandingkan saya. Fadzuqul adzaba bima kuntum taksibun. Maka rasakan siksa disebabkan perbuatan yang kalian lakukan. Penyesalan apalagi yang lebih menyedihkan dibandingkan semacam ini. Ketika tokoh itu disalahkan oleh para pengikutnya, ternyata mereka menjawab, saya tidak bisa apapun untuk membantu kalian, Saya tidak bisa bertanggung jawab atas kesesatan yang kalian ikuti. Maka masing-masing mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena baik orang yang mengikuti maupun yang diikuti, mereka ketika bekerja sama dalam penyimpangan dan kesesatan, kedua-duanya akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, sehingga tidak ada istilah yang menanggung dosa hanya satu orang. Hadirin bukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang punya prinsip, kalaupun saya mengikuti pemikiran yang menyimpang, mengikuti pemikiran liberal, mengikuti pemikiran serba boleh, mengikuti pemikiran pluralisme dan seterusnya, dia beranggapan bahasanya nanti yang nanggung dosanya bukan saya, tapi orang yang mengajak saya untuk mengikuti pemikiran semacam itu. Dan kalimat semacam ini, kamu semacam ini, bahkan muncul di tengah mahasiswa. Ketika ada sebagian di antara mereka yang menjadi korban kesesatan orang-orang liberal, lebih mengedepankan hawa nafsunya, kemudian mengikuti pemikiran pluralisme, menganggap bahasanya semua orang yang beragama berhak untuk jadi pemimpin, maka hakikatnya dia telah mengikuti kesesatan. Dan dia beranggapan nanti yang nanggung dosanya bukan saya, tapi tokoh-tokoh liberal yang berada di atas. Prinsip semacam ini jangan sampai muncul di tengah kita, karena ini telah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin jauh dari zaman nubuwah, fitnah itu akan semakin muncul dengan munculnya kesesatan dari berbagai macam arah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Badiru bil a'mali salihi fitanan ka qita'il lailil mudhlima." Segeralah, segeralah kalian untuk berpegang teguh dengan amal saleh, karena akan muncul banyak fitnah seperti ka qita'il lailil mudhlima, seperti sepotong malam yang sangat gelap. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sepotong malam yang sangat gelap, bukan seperti gelapnya malam, karena gelapnya malam ada yang tercampur dengan cahaya terang. Namun kalau sudah sepotong malam yang sangat gelap, gelapnya luar biasa. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang tidak tahu mana kebatilan dan mana kesesatan, dan tidak tahu mana kebenaran. Ya bi'ur rajulu dinahu bi'aradi minad dunya. Orang menjual agamanya hanya untuk kenikmatan dunia yang sementara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yusbihu musliman wa yumsi musliman wa yusbihu kafiran. Ada yang paginya masih mukmin, sorenya jadi kafir, dan sebaliknya. Sorenya mukmin, pagi harinya jadi kafir, karena mereka mengikuti aliran yang menyimpang yang menyebabkan dia murtad dari agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari pemikiran semacam ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejarah telah Allah tuliskan dalam Al-Qur'an bahasanya kesesatan itu datang dengan wajah yang sangat manis, kesesatan itu datang dengan senyuman, kesesatan itu datang dengan muka yang indah. Iblis ketika menggoda Adam, dia tidak tampakkan wajah garang, dia tidak tampakkan wajah marah, dia tidak tampakkan wajah permusuhan. Namun Iblis datang kepada Adam dengan menampakkan wajah sebagai seorang penasehat. Allah mengatakan, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa, inni lakuma laminan nasihin, saya itu punya niat yang sangat baik sekali untuk kalian berdua. Saya bersumpah demi Allah, niat saya itu baik sekali untuk kalian berdua. Kemudian dia mengatakan, manahakuma antilkumal jannah antilkumas syajarah illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk mendekati pohon itu? Tujuannya cuma dua. Karena kalian ketika mendekati pohon itu akan menjadi malaikat atau menjadi orang yang kekal di surga. Ini gangguan dan godaan yang diberikan oleh iblis. Dia bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika diusir dari surga, dan sumpah itu dinyatakan oleh iblis di depan seluruh malaikat. Wallahu a'lam, mungkin Adam juga melihatnya. Dia bersumpah, fabima aghwaitani laqudannahum siratakal mustaqim. Disebabkan engkau telah menyesatkan aku ya Allah, akan aku simpangkan mereka, laqudannahum siratakal mustaqim. Akan aku sesatkan mereka semuanya dari jalanmu yang lurus. Ini sumpahnya iblis. Sehingga iblis menyatakan permusuhannya di hadapan Adam. Namun ketika iblis itu menggoda Adam, dia datang dengan muka yang sangat manis, dia datang dengan muka yang ceria, bukan dengan wajah garang, bukan dengan muka permusuhan. Seperti itu pula musuh Islam. Orang-orang munafik, mereka datang dengan muka yang sangat manis, berwajah sebagai doktor ahli tafsir. Mereka datang berwajah sebagai seorang ahli politik. Mereka datang berwajah sebagaimana orang yang ahli agama, padahal kebenciannya kepada Islam luar biasa. Kemudian mereka mempengaruhi orang-orang yang masih labil dalam beragama. Di saat itulah mereka menghembuskan berbagai macam kesesatan di tengah masyarakat. Kita menerimanya tanpa terasa, padahal itu kalimat racun yang dihembuskan oleh iblis. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan mungkin ini menjadi perhatian kita semua, semoga selalu kita ingat hadis ini dalam setiap kesempatan. Ketika kita mendapatkan dan mendengar satu kalimat yang diucapkan oleh orang-orang yang memiliki pemikiran menyimpang namun berwajah doktor, Nabi SAW mengatakan, Innama akhwafu ala ummati al-munafik alimil lisan. Yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah orang munafik yang pintar bicara. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang selalu istiqomah di atas sunnah. Dan Allah melindungi kita dari setiap kejahatan orang-orang munafik yang datang dengan KTP Islam namun membawa pemikiran liberal, membawa pemikiran pluralisme yang membisikkan kesesatan di tengah masyarakat dengan wajah indahnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribu mujibu da'awat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.